Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang begitu indah dan begitu berharga yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk kembali belajar firman-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan hati kami, arahkan telinga kami kepada Engkau ya Allah. Berikan kami hati yang taat supaya waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu menjadi bagian hidup kami yang merubah kami, membentuk kami, menjadikan kami murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, jamahlah hati kami yang terdalam dengan kebenaran-Mu. Hanya demi Tuhan Yesus, Tuhan, penebus juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya akan duduk Bapak sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka di kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat ke-17 hingga yang ke-19. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 17 hingga yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 hingga yang 19. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berbahagia adalah kita yang berjuang, berusaha keras menjadikan firman itu bagian hidup kita sehari-hari. Bukan hanya membaca ataupun mendengarkan firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah hubungan yang pribadi dengan Tuhan itu adalah masalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan yang tidak baik dengan orang lain, kita bicara tentang hubungan yang retak dengan orang lain dan bagaimana memulihkannya, maka itu tidak bisa lepas daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai orang percaya. Karena Roh Kudus diutus oleh Tuhan untuk membimbing kita. Waktu dia membimbing kita, maukah kita dibimbing? Itu poinnya. Dia diutus oleh Tuhan dalam hati kita untuk menjadi pembina kita. Poinnya adalah, maukah kita dibina oleh dia? Nah, itu ya. Adakah hati yang taat dari kita untuk mentaati Roh Kudus Tuhan yang tinggal di hati kita sekarang? Tuhan yang tidak jauh dari kita, tapi dia ada di hati kita, di batin kita yang terdalam. Ada dalam diri kita. Kita taat tidak sama dia? Kita patuh tidak sama dia? Itu poinnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya waktu Roh Kudus ada di hati kita, pertama dia datang ke hati kita, apa yang dia kerjakan? Dia memperbaiki hati kita lebih dulu. Betul enggak? Kan? Dia tidak merubah wajah kita supaya lebih ganteng, ya, lebih cantik. Tetap seperti biasa. Kita yang mesti urus supaya bagus. Itu urusan kita. Dia tak membuat kita punya tubuh supaya ideal. Kita yang mesti urus olahraga. Betul enggak? Tapi yang dia urus adalah apa? Hati kita yang dia urus pertama. Mengapa hati kita? Karena kalau hati itu dia kotor, hati itu dia gelap, maka dia akan membuat pikiran itu kotor dan gelap. Dia akan membuat perasaan kita jadi kotor dan gelap, tak bisa dikendalikan. Dia akan membuat kita punya emosi, tak bisa dikendalikan. Dan dia akan membuat kehidupan kita sehari-hari, tujuan hidup kita tidak jelas. Karena hati yang mengendalikan semuanya. Nah, karena itulah kalau kita bicara tentang semua itu, kita mesti kembali kepada hati kita. Karena hati itu adalah motor hidup kita. Yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, itu ada di hati kita. Nah, karena itulah waktu Roh Kudus ada di hati kita, Dia memperbaiki hati kita. Kalau kita patuh, kita taat, ini proses cepat. Membuat kita menjadi murid Tuhan, yang dalam segala hubungan itu, kita akan ada di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan kita. Memang tidak sempurna. Sampai kita mati, tidak ada yang sempurna. Karena kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita mempunyai kekuatan untuk memperbaharui diri terus menerus, tak ada hentinya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ini kekuatan kita waktu ada Roh Kudus di hati kita. Makanya jangan heran waktu Roh Kudus ada di hati kita, kalau kita patuh, kita taat, tidak lawan, tidak bandel-bandel gitu ya. Kita akan dibentuk oleh Roh Kudus di bawah hati kita itu apa? Berdamai dengan Bapa di surga. Dia akan membawa kita punya hati berdamai dengan Bapa di surga. Kalau kita dengan Bapa di surga berdamai, jadi bagus hubungannya, nanti akan muncul dalam hidup kita itu ya, otomatis kasih, damai, sukacita. Ya. Itu kenapa? Karena kita dengan Bapa itu damai. Kan pekerjaan perdamaian itu sudah dibuat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi waktu Roh Kudus ada di hati kita, Dia menuntun kita, membimbing kita dengan kuat supaya kita berdamai dengan Bapa di surga untuk hidup sehari-hari kita. Kan Yesus mati di kayu salib supaya apa? Jangan kita masuk neraka, kita masuk ke surga toh. Yesus mati kayu salib. Tapi sehari-harinya kan tidak gampang hidup ini. Betul enggak? Pacaran kan enak pacaran toh. Ketemu seminggu sekali, minum kelapa, satu kelapa, dua selang. Enak tuh. Nanti ya, naik motor bonceng-boncengan, Coca-Cola supaya irit, satu Coca-Cola, dua selang. Ya kan? Pacaran namanya juga enak toh. Udah menikah. Kan enggak seperti itu, tiap hari minum kelapa satu kelapa, dua selang kan. Banyak diurus, anak-anak, ekonomi, sekolah, pertengkaran, cekcok, baik-baik lagi, mesra lagi. Kan banyak diurus, betul gak? Yang sehari-hari tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Karena itulah Tuhan kasih kita Roh Kudus. Urus sehari-hari kita. Ya. Menjaga hati kita sehari-hari. Kalau Yesus mati di kayu salib itu satu kali untuk kita. Menebus dosa kita. Supaya kita jangan masuk neraka, tapi masuk ke surga. Tapi supaya kita di surga itu ya punya mahkota, punya rumah yang bagus, keren. Sehari-harinya Tuhan kasih kita Roh Kudus membimbing kita. Supaya kita ada mahkota kemenangannya. Sehari-hari itu penting. Menjaga itu lebih penting. Betul enggak? Itu yang Tuhan kasih ke kita. Makanya waktu Dia ada di hati kita, Dia menuntun hati kita kalau kita patuh taat itu ya lebih cepat. Berdamai dengan Bapa di surga. Sehari-harinya loh, ingat ya. Sehari-hari. Sehingga otomatis tanpa kita sengaja atau kita pura-pura atau kita sandiwara, tidak, muncullah ada kasih, damai, sukacita. Nah, itu luar biasa ya. Tiba-tiba kita rasa kok kita bisa mengasihi Tuhan ya. Kita mulai melihat orang itu ya jadi berbeda. Perasaannya berbeda. Kita punya emosi berbeda. Karena Roh Kudus ada di hati kita. Ya. Dia sudah membawa kita berdamai dengan Bapa. Sehingga sifat Bapa itu, karakter Bapa mulai mempengaruhi kita, yaitu kasih, damai, sukacita. Kita enggak ada yang gitu-gituan. Kasih, damai, sukacita kita tidak ada. Enggak ada dalam hidup kita. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi waktu Roh Kudus ada di hati kita, Dia membawa kita damai dengan Bapa sehingga Bapa punya sifat itu masuk ke dalam kita. Kita mulai belajar, kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita mulai belajar, kita merasakan ada damai, sukacita. Apapun yang terjadi, kita damai, kita sukacita. Itu adalah satu hal yang paling penting. Yang sangat luar biasa. Modal utama ada di tengah-tengah dunia. Yaitu ada kasih, damai, sukacita. Ini hati kita sudah mulai makin dibersihkan. Nah, kalau kita sudah ada kasih, damai, sukacita, kan pikiran kita itu juga damai, ya, sukacita, senang gitu loh. Jadi banyak ide-idenya. Ya, yang bagus-bagus. Dan kalau kita punya hidup itu sudah ada kasih, damai, sukacita, emosi kita, perasaan kita juga damai, sukacita, ada kasih. Sehingga itu kan langsung mempengaruhi semua hidup kita, Bapak sekalian. Itu dari hati kita. Makanya hati itu penting luar biasa. Tidak hanya sampai di sana. Setelah itu semua terjadi, kita dengan Bapak berdamai, Roh Kudus membawa kita, tuntun kita, supaya kita ada perjuangan, ada usaha untuk berdamai dengan sesama kita. Makanya muncullah apa yang bisa kita rasakan dan orang lain lihat. Yaitu ada kebaikan, kemurahan, kesabaran. Itu kan hubungan dengan orang lain tuh. Bagaimana kita supaya dengan orang lain hubungan yang bagus? Mesti ada sabarnya. Mesti ada murah hatinya. Mesti ada baiknya. Baru bisa baik hubungan dengan orang lain. Betul enggak? Bagaimana kita dengan masyarakat bisa bagus? Kita buat sesuatu yang baik dengan mereka. Ada dorongan hati kita untuk berbuat baik, untuk sabar, untuk memberi murah hati. Dulu enggak ada. Waktu kita dalam dosa, enggak ada yang begitu-gituan. Yang ada juga hanya semuanya untuk aku, dan aku. Enggak ada orang lain dalam hidup kita. Betul enggak? Karena kita ada dalam kuburan. Kan orang dalam kuburan mana lihat orang lain? Enggak ada orang lain di kuburan, hanya ada kita sendiri gelap-gelap gulita. Teriak-teriak, enggak ada yang dengar. Kita cuma mendengar suara kita sendiri. Karena kita dalam kuburan. Tapi waktu kita bangkit dari kuburan, kita melihat banyak orang. Dunia terang benderang. Semuanya kita putarin, banyak pekerjaan. Enggak ada habis-habisnya kalau mau kerja. Nah, itu di dunia, di luar kuburan, apa juga ada. Begitu banyak kesempatan kalau kita mau. Bagus sekali. Itu jadi berubah hati kita. Ya. Suasananya berubah, suasananya. Cara pandangnya berubah. Kenapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus di hati kita. Untuk sehari-hari kita. Sehari-hari itu ingat tidak gampang, Bapak-Ibu sekalian. Yang satu kali lama-lama ketemu kan, enak tuh. Makanya rumput tetangga selalu lebih hijau kan, betul enggak? Kenapa? Karena tidak sehari-hari. Tapi yang sehari-hari kau tetap hijau, itu luar biasa. Itu yang harus ada pada hidup kita. Sehari-hari tapi segar. Sehari-hari tapi mantap. Sehari-hari tapi menyenangkan. Itu karena ada Roh Kudus di hati kita. Dan kita mentaati Roh Kudus yang pimpin kita. Kalau kita tidak taat, bandel-bandel, ya susah diurus. Ya kan? Susah diurus. Bapak Ibu, kita punya anak atau punya cucu, mana yang gampang diurus? Yang patuh-patuh sedikit. Ya, gitu ya. Kalau dia patuh, gampang majunya. Ya, kalau itu anak sudah kurang pengalaman, ya, sekolah pas-pasan, gitu, ya, salah maksa, gitu, hidup lagi, gitu, susah urusnya, ya kan? Guru-guru tuh pusing yang urus siapa? Murid yang udah bodoh, malas, melawan, hidup lagi, pusing urusnya. Nah, kita sama di hadapan Tuhan kan anak-anak. Kalau kita juga orang yang susah diurus, Tuhan juga, bagaimana urusnya satu orang ini? Tapi kalau kita patuh, kita taat, gampang majunya. Banyak masa depannya cerah. Karena apa? Taat, patuh. Bauskan. Nah, kuncinya adalah itu. Maka waktu Roh Kudus ada di hati kita, dia tidak merasukin kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Aku ada di hatimu. Buka pintumu untuk aku. Supaya aku bekerja leluasa. Kalau aku bekerja leluasa, kau taat, kita akan bersama-sama luar biasa untuk bekerja di tengah-tengah dunia yang indah ini. Nah, itu yang Tuhan lakukan. Makanya kita jadi belajar untuk apa? Ada sabar, ya, murah hati, jadi baik. Coba kalau kita itu, ini pekerjaan Roh Kudus ada di hati kita, kita sabar, murah hati, baik. Persekutuan itu indah, indah sekali. Ya, dalam rumah juga indah, ya, di kantor juga indah, di pelayanan juga indah. Kalau hati kita hati yang seperti itu, hati yang taat untuk Roh Kudus pimpin kita. Tapi kalau kita tidak mau taat, kita mau atur kita sendiri, ya pusing. Kemana-mana juga kita akan bikin masalah dan retak semua hubungan dan semua persekutuan. Tapi kalau kita taat sebagai seorang murid Tuhan, kita mentaati Tuhan, tunduk kepada Tuhan yang pimpin hidup kita, itu semua akan jadi enak dan nyaman. Itu persekutuan jadi indah sekali. Karena hidup orang Kristen itu sebenarnya adalah persekutuan. Di rumah, persekutuan. Betul gak? Bekerja, dimanapun kita berada juga persekutuan. Pelayanan juga persekutuan. Rapat juga persekutuan sebenarnya. Itu hidup orang Kristen yang indah. Tapi kalau kita tidak ada hati seorang murid, semua apapun jadi ajang peperangan. Tegang, kayak mau perang dunia. Tapi kalau kita hatinya damai ya, hati kalau damai itu aman ya. Kita enggak pernah curiga sama orang lain. Kita enggak ada rasa was-was sama orang lain karena kita aman. Kita damai. Kita sukacita, ada kasih Bapak. Kita tuh aman. Kalau aman itu ya, kita melihat semuanya aman. Begitu. Nah, makanya waktu Roh Kudus ada di hati kita, dia tuntun hati kita sampai apa? Ada dorongan, ada kekuatan, ada kemauan belajar, berpikir, berjuang untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, untuk murah hati menolong orang. Kan dulu kan kita mana ada pelit-pelit kita kan? Sekarang ini waktu ada Roh Kudus bekerja, memang kita tidak kaya, hidup dapat pasan. Tapi waktu ada orang susah, enggak tahu kenapa ada gerakan untuk menolong. Ada gerakan. Dan kalau udah tolong, aduh hati kita rasanya damai, kita sukacita. Coba lihat. Ini kan hubungan ini kan enggak ada putus-putusnya, saling berkait kan? Ya, kasih, damai, sukacita. Waktu ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran langsung berkembang kasih kita. Ini kan satu kekuatan rahasia hidup yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih ke hati kita. Kalau hati kita mau disucikan oleh Roh Kudus. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Dia membawa hati kita supaya apa? Berdamai dengan diri sendiri. Ini poin penting. Kita sudah berdamai dengan Bapak, dengan orang lain. Tapi kita juga dibawa berdamai dengan diri kita sendiri. Antara aku dan saya ini perlu didamaikan. Kalau enggak, repot. Banyak hubungan retak. Kenapa? Karena aku dengan diriku sendiri ada masalah berat. Kalau dia pribadi ada masalah, bagaimana dia bisa baik sama orang lain? Tidak mungkin. Nah mungkin. Makanya Roh Kudus itu waktu ada di hati kita, dia mendamaikan aku dan saya. Gua dan gue itu didamaikan. Sehingga terasalah dan terlihatlah apa yang ada dalam hidup kita muncul, yaitu apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Mengapa orang nak setia? Bekerja nak pernah setia. Pindah-pindah tempat terus, nak bisa bertahan. Ada masalah, pindah lagi. Maunya yang nak ada masalah. Itu mah di surga nanti itu. Ya, di bumi pasti ada masalah dimanapun juga. Kalau satu orang sendirian kan, Tuhan aku kesepian, nah ada teman, dikasih satu teman berantem. Ya, udah kasih satu teman berkelahi. Kalau lagi sendirian, Tuhan kangen, sepi, datanglah orang itu dikirim, berantem. Manusia kan begitu. Ya, sendiri satu dia kesepian, dikasih lebih dari satu sudah mulai berantem. Nah gitu. Nah makanya mengapa orang tidak setia? Mengapa? Pindah-pindah terus. Satu bulan pacarnya sampai 5 orang misalnya. Atau kawin-kawin cerai. Atau kalau bekerja tidak pernah betah. Melayani tidak pernah betah. Melayani suka-sukanya dia. Kenapa? Karena aku dan saya ada problem dalam diri yang tak bisa diselesaikan. Aku dan saya ada masalah. Ada konflik yang tajam dalam diriku. Peperangan yang hebat. Yang tidak bisa diatasi. Makanya terlihat di luar tidak bisa setia. Karena dia tidak bisa mengatasi diri sendiri. Bagaimana dia mengatasi pekerjaannya, pelayanannya, hubungannya, dan yang lain-lainnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia sendiri pun tidak bisa mengurus diri sendiri. Ada peperangan tajam dalam dirinya. Tapi kita bersyukur, waktu Roh Kudus ada di hati kita, kita taat, dia mendamaikan aku dan saya. Sehingga kita bisa belajar setia. Tidak sempurna memang. Tapi gerakan setianya kuat luar biasa, melebihi semuanya. Mengapa orang tidak ada kelemah lembutan? Dalam arti hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk belajar. Mengapa orang itu ada orang tampil sombong? Angkuh sekali. Tapi kalau ditelusuri, nggak ngerti apa-apa itu orang. Tapi angkuh. kayak tahu semuanya, kayak paling kaya di bumi gitu. Kenapa? Karena dalam dirinya itu, aku dan saya ada masalah. Sehingga ininya, penampakannya adalah angkuh, sombong. Wah, supaya menutupi masalah dalam diri sendiri. Supaya kelihatannya gagah. Padahal itu rapuhnya luar biasa dalam dirinya. Kenapa? Karena aku dan saya ada masalah berat. Aku dan saya ada peperangan di dalamnya. Ada konflik tajam yang tidak bisa diatasi oleh dirinya. Makanya dia menjadi angkuh. Penampakan dia kelihatannya. Kelihatannya wah hebat, kuat, gagah. Tapi ada masalah dalam diri. Makanya dia tidak bisa lembut, ada kelemah lembutan. Aslinya berarti dia tidak bisa rendah hati. Belajar kepada Tuhan terus menerus tidak bisa. Tuhan ajar dia pun dia merasa, tidaklah Tuhan, tak mungkin itu. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan dikasih ke kamu. Dia bilang apa? Tak mungkinlah itu. Ya, kita harus cari dulu dunia, baru cari kau. Nah, dia lebih hebat dari Tuhan. Yang dalam dirinya ada masalah, tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan. Ya. Dia tidak ada lembut dengan Tuhan. Dia tidak ada kelembutan, rendah hati, belajar dengan sesama. Orang mesti dengar dia, dia tak akan dengar orang lain. Ini orang karena apa? Ada masalah dalam dirinya sendiri. Orang harus mendengar dia, dia tak akan dengar orang lain. Karena apa? Karena dia ada masalah dalam pribadi yang tak bisa diatasi. Dia nak belajar dari alam dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Sedih, senang, musibah, dia tak bisa belajar. Semua lewat begitu saja, tidak ada hikmahnya bagi dia. Kenapa? Karena tak ada kelembutan di hati untuk belajar dari semuanya yang buat dia makin dewasa, makin matang, makin kuat di dalamnya. Tidak bisa. Tapi kita bersyukur waktu Roh Kudus ada di hati kita, dia mendamaikan aku dan saya. Itu kalau sudah damai, kita akan menjadi orang yang ada kelemah lembutan. Ya. Kita rendah hati belajar dengan Tuhan karena kita tahu saya masih banyak yang tidak mengerti Tuhan. Saya belum sempurna Tuhan. Saya akan belajar, belajar dan terus belajar seperti kata Rasul Paulus kan. Aku tidak sempurna. Aku belajar, aku berlari, aku mengejar terus belajar daripada kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Aku belajar dan terus belajar. Paulus itu belajar seperti itu. Karena ada kerendahan hati. Dia belajar dengan sesama dia. Dia tidak hanya ngomong tapi dia mendengar ada feedback dua arah. Dia belajar dengan masalah kehidupannya. Jatuh bangun, musibah, kesenangan, keberhasilan. Dia belajar semuanya itu menjadi satu yang mengkokoh, dia kokoh, kuat, kokoh dari hatinya. Mengapa orang tidak bisa menguasai diri? Dia mau marah, dia marah tanpa alasan. Dia mau tidur, dia tidur terus tidak mau kerja. Dia mau ngamuk, dia ngambek aja suka-suka dia. Tidak bisa menguasai dirinya. Kalau lagi stres, dia makan, udah kenyang, makan lagi, udah sampai tidak bisa bangun dari tidur. Saking kekenyangan. Kenapa tidak bisa menguasai dirinya? Kenapa? Karena aku dan saya dalam dirinya ada masalah. Tidak bisa diatasi. Ada konflik tajam yang tidak bisa diatasi. Makanya dia tak bisa menguasai dirinya. Dia mau marah, dia marah. Dia mau tidur, dia tidur. Dia mau makan, dia makan. Suka-suka dia hidupnya itu. Kenapa dia tidak bisa menguasai dirinya? Tapi waktu Roh Kudus ada di hati kita, dia mendamaikan aku dan saya. Sehingga kita bisa menguasai diri. Kita tahu kapan marah yang tepat. Kita tahu mesti makan kapan, mesti kerja kapan, mesti istirahat kapan. Kita bisa atur dengan tepat. Tidak sembarangan. Mengapa? Karena hati yang bersih, hati yang dikuasai Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus itu akan mempengaruhi pikiran kita. Akan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi cara hidup kita. Itu hati, Bapak sekalian. Maka kata Alkitab apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Ada di hati kita. Betul enggak? Itu hati, Bapak sekalian. Makanya waktu Roh Kudus ada di hati kita, yang dia ubah pertama ini hati. Ya. Kalau hati sudah bagus, nanti wajahnya jadi bagus juga. Betul? Amin? Amin? Iya. Kalau hati sudah bagus itu ya, wajah jadi bagus, kelihatan di mana-mana. Nggak perlu cantik, tapi bagusnya itu loh yang indah. Cantik tapi nggak bagus. itu enggak kelihatan cantiknya. Enggak kelihatan cantiknya, sumpek gitu. Tapi kok biasa-biasa, tapi ada cara gitu loh. Karena hatinya. Ini kan kecantikan dalam tuh, yang inner beauty tuh. Itu dari dalam. Tapi kalau dalam bagus ini, damai, sukacita, kasih, ada kebaikan, ada kemurahannya, lengkap hidupnya, ada penguasaan, ini lemah lembut, itu wajahnya, cara hidupnya menjadi berubah. Itu yang Tuhan kasih ke kita di hati kita. Itu penting. Karena hati itu yang kontrol semua hidup kita. Kata Tuhan Yesus, kalau hatimu gelap, gelaplah seluruh jalan hidupmu. Itu ada di hati kita. Saya itu ya ada popo, oma. Ya. Oma saya itu ya orangnya hebat. Kenapa hebat? Waktu dia masih muda, dia ke Indonesia bawa 8 anak laki-laki. 8 anak laki-laki. Ada satu yang cewek ditinggal di China. Kan itu kan pelarian dari China ke Indonesia. Dia bawa 8 anak laki-laki. Yang perempuan ditinggal di China. Karena kan orang dulu kan perempuan enggak penting. Buang-buang saja, tapi yang laki-laki penting. Itu menguntungkan kan gitu. Dulu, ya. Yeah. Nah, dia bawa 8 laki-laki sendirian karena udah enggak ada suami waktu masih muda. Dan dia menghidupi 8 anak laki-laki di negeri asing. Enggak punya apa-apa, nol. Dia berjuang keras, jual sayur, jual toge, jual babi, semua yang bisa dijual dia jual, tapi dia enggak jual anak. Dia jual semua yang bisa dijual gitu. Dan saya masih ingat waktu masih kecil-kecil ya, waktu masih pregroup TK, kalau saya libur saya ke tempat saya punya nenek, oma, dia ajar saya, suruh saya potong-potong singkong busuk kasih makan babi. Saya masih ingat itu, ya, kesannya dalam. Saya masih ingat daun-daun siri, kan tanam daun siri. Daun siri itu dipetik, diikat jadi satu, jual. Saya masih ingat, masih bantu dia waktu masih kecil-kecil. Dan dia itu luar biasanya apa? Dia bekerja keras. Hidupi 8 anak laki-laki yang makannya kan banyak-banyak itu lah anak laki-laki. Kalau perempuan semua yang laki-laki, semua perempuan 8 orang, irit-irit karena dikit-dikit. Laki-laki kan segunung itu makannya. Kalau anak-anak kenyang dia. Bayangkan dia itu hidupi 8 anak laki-laki begitu. Dan berhasil. Mengapa berhasil? Karena semua 8 anak itu tempat usaha masing-masing punya. Nak sewa loh, masing-masing punya. Hebat enggak? Itu mah kagum-kagum kita. Saya mah kagum. Akibatnya, saya punya oma itu, popo saya jadi keras. Sangat keras. Galaknya minta ampun, disiplin. Semua anak pernah dipukul. Dan dia bisa pukul anaknya yang sudah punya istri di depan istrinya. Bayangkan tuh. Sampai begitu galaknya. Jadi bagi, walaupun semua sudah punya anak, sudah punya keluarga, tetap dia adalah ibu surinya. Semua takut sama dia. Semua cucunya dipukul juga. Bayangkan tuh cucu itu kan banyak sekali cucunya. Karena zaman itu kan KB keluarga besar. Jadi, satu anak pasti lebih, anaknya lebih dari 5. Orang, karena saya aja 8 saudara. Jadi belum lagi saya punya yang pertama kan, papa saya yang keempat. Yang pertama anaknya lebih dari 5, yang kedua juga lebih semua. Wah, dikumpul semua bisa demo kita. Iya, banyak gitu. Kalau kumpul lagi semua rame-rame bisa bikin 1000 lilin kita. Saking ramenya keluarga itu. Satu hari itu saya ingat begini. Waktu dia umur 80-an dia sakit. Dia sakit. Karena dia pukul semua cucunya juga loh. Cucu datang berkunjung gitu ya, dia pukul juga. Tapi yang gak dipukul apa? Haryanto gak pernah dipukul. Karena dia gak tahu kenal oleh muka saya itu yang gak tega dia. Sayang sama saya karena dia bilang, ini Haryanto cucu yang paling baik. Soalnya mungkin saya karena suka bantu dia kan. Potong-potong singkong busuk kasih makan, susun daun siri gitu. Yang lain kan suka bandel-bandel gak tato, dipukul-pukul semuanya. Tapi sama saya sangat akrab dekat dari pregroup sampai sebesar. Itu saya sama nenek saya sangat dekat. Akrab gitu. Nah, kalau saya lagi libur, saya ke tempat nenek saya, tidur sama dia, pagi-pagi digendong nari-nari, bisa dibawa ke nonton bioskop. Sama yang lain enggak ada, pukul. Tapi sama saya bisa begitu, enggak bisa pukul dia, enggak tega. Pokoknya akrab dekat. Nah, ini hubungan yang dekat ini satu hari bisa saya bawa dia percaya Tuhan Yesus. Dekat inilah hubungan ini. Ya. Waktu dia umur 80 lebih dia sakit. Saya dengar popo saya sakit. Saya ambil cuti, saya pulang kampung. Waktu saya mau ke kamar popo popo nenek saya itu, oma saya, keluarga saya bilang begini, Haryanto, jangan lama-lama di kamar oma. Mengapa? Baunya kurang bagus, tidak sehat kalau kita lama-lama. Karena kan sakit tuh, terbaring, buang air kan cuma dilap kan. Pipis juga di sana dilap-lap, mandi tidak bisa mandi dilap-lap. Pasti beda lah dengan orang yang ke kamar mandi tuh, pasti ada baunya, kata mereka. Ya sudah saya masuk. Kan saya kan sama popo saya, kan, oma saya dekat kan, ngobrol-ngobrol berhari-hari loh saya temenin ngomong-ngomong cakep-cakep. Mana yang sakit saya urut-urut, mana yang sakit nenek, ini ada sakit, urut-urut, mana lagi ini, pokoknya di mana ada yang sakit urut lah, urut berhari-hari. Dan dari hari pertama sampai berhari-hari saya ada di kamar nenek saya tidak mencium bau. Tidak ada bau di hidung saya, tidak ada bau. Kenapa? Karena saya sayang sama nenek saya. Saya soalnya sama dia dekat. Emosi perasaan itu ya dekat. Sangat dekat. Saya mengasihi dia, saya cinta sama dia. Saya tak mencium bau. Nah, cium bau. Coba kalau kita benci orang, kita dendam sama orang, itu orang sudah pakai parfum. Tapi di hidung kita bau. Bau. Betul ya? Heran kan? Heran. Terus dia pakai parfum yang lebih mahal, dia bilang ini beli di Swiss. Wah, makin mahal, makin sempet, makin bau di hidung kita. Kita kesel, kenapa dia yang kita benci bisa mahal-mahal dia beli. Kita maunya dia beli yang murah-murah di kaki lima gitu. Nah, karena rasa itu bukan di hidung, bukan di lidah. Itu hanya alat pendukung. Rasa itu ada di hati. Amin. Amin. Ada di hati. Kalau kita gembira, senang. Makan nasi sama telur asin, enak. Ya? Tapi kalau kita benci, keki, dengki sama orang, di depan kita itu babi hong, ayam, kita cuma, tak selera makan aku. Aku tak selera makan. Aku kalau ingat dia, aku tak bisa makan. Ada di hati Bapak Ibu sekalian, hidup itu. Amin? Amin? Kalau hati kita bagus, bersih, semua akan terlihat indah dan bersih. Amin? Amin? Mau seperti itu? Mau hati seperti itu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Waktu hati kami gelap, tidak ada perasaan apapun di dalam hidup kami, semua hanya untuk diri kami. Engkau datang membasuh dosa kami. Engkau mengutus Roh Kudus Tuhan tinggal di hati kami, membersihkan kehidupan kami, keseharian kami Engkau bersihkan. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang taat, hati seorang hamba, hati seorang murid, supaya proses Engkau membentuk hati kami menjadi lebih cepat. Dengan lebih cepat kami akan menjadi lebih efektif menjadi saksimu dalam melayani Tuhan hidup di tengah-tengah dunia kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu waktu kami terbatas. Beri kami hati yang taat, hati yang patuh, supaya waktu kami tak tersia-siakan hanya untuk membentuk dari hati kami yang dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk karyamu, terima kasih untuk cintamu yang membentuk hidup kami menjadi sempurna karena Engkau ada di hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada di hati kami, kami mudah mengerti pikiran-Mu. Karena Engkau ada di hati kami, kami mudah mengerti firman-Mu. Engkau ada di hati kami, membuat kami mudah mengerti semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu indah yang Tuhan letakkan di hati kami, karena hati-Mu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami, hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih.